Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berkaitan dengan mensikapi anggota grup. Ini nasihat untuk kita semua, baik grup secara khusus tadi berkaitan dengan jual beli. Kalau ada anggota grup yang menjual hal-hal yang tidak syar'i, yang atau yang tidak bolehkan oleh syariat, atau grup-grup lain. Ingat, ketika seseorang membuat grup, dia sebenarnya sedang memikul sebuah amanah, sebuah tanggung jawab. Lurus bengkoknya grup itu tanggung jawab siapa yang mengadakannya. Dan bukan hanya pertanggungjawaban akhirat. Ini juga pemerintah sekarang itu juga menelisik grup-grup yang menyebarkan hal-hal yang negatif. Tapi tentunya kita lebih berpikir kepada resiko akhirat. Maka ketika seseorang membuat grup, dia seharusnya menyiapkan aturan yang boleh dilakukan di grup itu dan yang tidak dibolehkan. Yang semua itu mengacu kepada aturan syariat. Sehingga dengan aturan itu, anggota grup punya acuan. Dan apabila ada pelanggaran, maka admin grup itu punya acuan pula untuk memberikan teguran. Jadi, membuat grup tidak hanya sebuah kumpul-kumpul biasa, tapi ini ada pertanggungjawabannya. Wallahu ta'ala a'lam.